tulai putih konoku, putih konoku hasian hasian. Jala bahenoku ma di podo mami, asa senaha aku ini yang terbaik. Jangan lupa subscribe ke channelnya Ricky Hutagao, dan juga jangan lupa follow Instagramnya @nilfarapohan_ dan @ricky_hutagao. Sip, next kita bakal cover lagunya Six Six Batumanikam. Kita udah kayak band-band gitu ya, iya, bareng-bareng gitu tuh. So, maju terus Indonesia, holas! Aku diantar dung-dung, aku diantar dung-dung.